Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-28 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Wara'ah, di dalam risalah beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada kaidah yang ke-16 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Di antara akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah adalah beriman dengan adanya azabul qabr, dengan adanya azab kubur, begitu pula beriman dengan adanya mungkar wa nakir. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, yang telah kita sebutkan dari pertemuan yang lalu berupa syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, beliau mengisyaratkan bahwa inilah akidah yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dengan tegas di awal syarah ini beliau mengatakan kadzalika min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Begitu pula bahagian dari aqidah ahli sunnati wal jamaah adalah al-imanu bi'adzabil qabr wa na'imil qabr. Ketika mereka beriman dengan azab kubur, begitu pula dengan nikmat kubur. Maka ketika disandarkan hal ini kepada ahlu sunnati wal jamaah berupa isyarah dari beliau beliau alaihi atau hafidhahullah wa ra'ah, bahwa inilah akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa inilah akidah yang telah diwariskan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajma'in, bahwa inilah yang dipegang oleh para tabi'in, atba'at tabi'in, sampai kepada immatus salaf, bahwa mereka benar-benar beriman dengan perkara-perkara ini. Maka ikhwati fillah ra'akumullah, pada penjelasan yang setelahnya beliau hafizahullah wa ra'ah sempat menukilkan kepada kita bahwasanya kehidupan seorang manusia pada hakikatnya memiliki tiga tahapan. Pada hakikatnya memiliki tiga fase. Fase yang pertama disebutkan oleh beliau darud dunia, kehidupan kita sekarang di dunia ini, yang telah kita singgung betapa hinanya dunia ini di hadapan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau alaihi salatu wassalam mengatakan mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia ini, innama mathali wa mathalu dunya, karena sesungguhnya permisalan aku dengan dunia ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, karakibin tahta syajarah thumma tarakaha warah. Permisalanku dengan dunia ini, kehidupan yang fana ini, layaknya seperti seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan jauh, kemudian dia menemukan pohon yang rindang, beristirahat sebentar, itulah kehidupan dunia. Thumma tarakaha warah, kemudian dia meninggalkan pohon yang rindang tersebut dan melanjutkan perjalanan safarnya. Inilah fase pertama, yaitu kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian fase yang kedua, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, darul barzakh, kehidupan di alam barzakh. Yang mana barzakh ini telah kita sebutkan dari etimologi bahasa, memiliki makna al-fasil, sebuah sekat, sebuah pembatas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang mana ini menunjukkan kepada kita bahwa al-fasil antara dunia dengan akhirat adalah alam barzakh. Sekat, pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang abadi adalah alam barzakh. Ini adalah fase kedua dari kehidupan seorang manusia. Kemudian fase yang ketiga, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, darul qarar, tempat di mana seorang manusia akan benar-benar mendapati kehidupan yang qarar, menetap abadi, tidak akan pernah sirna lagi. Tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Tidak akan ada lagi yang namanya penyakit. Yang ada apabila dia menjadi seorang ahlul jannah adalah kenikmatan demi kenikmatan. Wal'iyadzu billah, apabila dia mendapat azab ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai ahlun nar, maka sebaliknya dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan. Yang dia rasakan adalah azab demi azab, hukuman demi hukuman, iqab demi iqab, berupa tanggung jawab apa yang telah dia lakukan pada kehidupan dunianya, berupa kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, kesyirikan, dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan kita. Ikhwati filahi ra'akumullah. Kita lanjutkan ucapan asy-syekh hafizahullah wa ra'ah, setelah beliau menukilkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Takathur ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi, menziarahi kuburan-kuburan kalian. Maka dalam ayat ini terdapat isyarah latifah dari Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Izzati wal Jalal, bahwa kehidupan alam barzakh yang akan dialami oleh setiap insan adalah kehidupan yang hanya sekedar ziarah dalam tanda kutip. Hanya sekedar kunjungan. Bukan kehidupan yang abadi. Karena kehidupan yang abadi nanti pada fase yang ketiga. Al-Maqabir adalah kehidupan pada fase yang kedua, yaitu alam barzakh. Apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan? Kata Rabbul Izzati wal Jalal, zurtum. Kalian hanya sekedar menziarahi. Kalian hanya sekedar mengunjungi kuburan-kuburan tersebut. Tempat peristirahatan sementara dalam tanda kutip. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Dilanjutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, lakin fi fatrati wujudihi fil qabri awwalu ma yudha'u fil qabri wa yusawwa 'alayhi at-turab wa yansarifu an-nas anhu wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Kata Syekh hafizahullah wa ra'ah, akan tetapi kehidupan yang dialami oleh seorang insan pada fase kehidupannya yang kedua, ketika dia diletakkan di kuburan-kuburannya dan dia telah ditanam dengan tanah oleh orang-orang yang berada di sekitarnya sudah sama rata dengan tanah dia, bahkan dia di dalam tanah. Yang mana ini menunjukkan kepada kita tempat kembalinya seorang manusia, sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, maka akan kembali ke tanah. Tidak ada yang istimewa dari jabatan-jabatan yang dia miliki, dari pangkat-pangkat yang dia miliki, dari harta yang melimpah yang dia miliki. Ujung-ujungnya adalah al-qabr, yang akan diisi dengan at-turab, tanah demi tanah. Itulah tempat kembali dari seorang manusia. Wa yansarifun nas anhu, dan ketika manusia, orang-orang yang berada di sekitarnya sudah berpaling darinya, akan kembali ke tempat mereka masing-masing, menjalani kehidupan di fase pertama, karena baru dia yang menjalani kehidupan pada fase yang kedua. Yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi marwahul Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi an Anas radhiyallahu taala anhu arda, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, wa innahu la yasma'u qar'an alihim, seorang yang menjadi penghuni kubur tersebut mendengarkan langkah-langkah kaki manusia yang meninggalkannya. Redaksi hadis ini secara lengkap ikhwati fillah yarakumullah dalam redaksi atau periwayatan al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam as-sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-'abdu idza wada'a fi qabrihi wa tuwalliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian diratakan dengan tanah, dan pergilah orang-orang yang ikut ke tempat peristirahatannya, ke kuburannya, sungguh orang-orang tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yasma'u qar'ani alihim, penghuni kubur tadi mendengar langkah-langkah kepergian orang-orang yang disayanginya, kerabat-kerabat terdekatnya pergi meninggalkan dia begitu saja. Kata Nabi alaihi salatu wassalam pada redaksi selanjutnya, atahu malakan, akan didatangi penghuni kubur tersebut dengan dua orang malaikat. Fa'ak'adahu, kemudian sang penghuni kubur akan didudukkan. Fayaqulani lahu, seraya dua malaikat tersebut menyampaikan padanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau katakan, apa pendapatmu tentang seorang yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayaqul, maka seorang hamba yang saleh tadi mengatakan, ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada sang penghuni kubur, undur ila mak'adika minan nar, lihatlah tempat persinggahanmu di neraka kelak. Abdalakallahu bihi mak'adan minal jannah, sungguh Allahu jalla jalaluh Rabbul Izzati wal Jalal telah menggantinya dengan tempat di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah menjawab dengan dengan jawaban yang benar, dengan pernyataan yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allahu Jalla wa Ala dan Rasulnya. Sehingga dia mendapatkan tempat di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya dia telah disiapkan tempat duduknya, wal'iyadzu billah, di neraka Allah. Akan tetapi karena dia telah bersyahadat dengan penuh kejujuran, dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan dunianya, dia senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, maka apa yang Allah jalla wa'ala berikan sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dia diberikan tempat di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayurahuma jami'an, maka orang tersebut mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Wa ammal kafir, dilanjutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, adapun seorang yang kafir apabila didudukkan oleh kedua malaikat tersebut, awil munafik, ataukah seorang munafik, seorang yang kafir dan seorang yang munafik, fayaqulu la adri, maka ketika diajukan pertanyaan yang sama, dia akan menjawab dengan satu jawaban, la adri. Apa pendapatmu tentang Muhammad alaihi salatu wassalam? La adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengikuti apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang dikatakan oleh manusia di sekitarku. Fayuqal, maka dikatakan oleh para malaikat Allahu jalla wa ala, utusan-utusan Allahu jalla jalaluh, la daraita wa la talaita, thumma yudrabu min matraqatin min hadidin darbatan baina udhunaihi. Kemudian para malaikat mengatakan, kamu tidak akan tahu, kamu tidak akan peduli tentang sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena dia seorang kafir ataukah dia seorang munafik, hanya sekedar menampakkan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar menampakkan keimanannya di hadapan orang-orang saleh, di hadapan hamba-hamba Allahu jalla jalalu al-mu'minun al-muslimun, akan tetapi di belakang itu dia kelabui orang-orang saleh tersebut, dia kelabui hamba-hamba Allahu jalla wa ala tersebut, sehingga jadilah dia deretan orang-orang munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allahu jalla jalaluh, sesungguhnya seorang munafik itu atau kaum munafikin tempatnya adalah kerak neraka yang paling dalam, wal'iyadzu billah. Maka dikatakan oleh para malaikat kepada sang penghuni kafir, sang penghuni kubur yang kafir dan munafik tersebut, kamu tidak akan mengetahui, kamu tidak akan peduli, yang akhirnya yudrabu bimatraqatin min hadidin darbatan baina udhunaih, kemudian disiksalah, ini yang namanya azab kubur, wal'iyadzu billah, na'udzubillah min azabil qabr, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab kubur yang sangat amat pedih, dipukul dengan sebuah palu yang berasal dari hadid, berasal dari besi yang sangat keras, darbatan, satu kali pukulan saja, baina udhunaih, di antara kedua telinganya, yakni di atas, tepat di atas kepalanya, wal'iyadzu billah, fayasiha sayhatan, maka dia berteriak saking kesakitannya, yasma'uha man yalihi, sampai teriakan yang sangat kencang, yang sangat keras tersebut didengar oleh orang-orang atau penghuni-penghuni kubur yang berada di sekitarnya, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Penghuni kubur yang di sekitarnya mendengar. Hewan-hewan yang berada di sekitarnya mendengar. Kecuali as-saqalain, kecuali manusia yang masih hidup pada kehidupan fase pertama, begitu pula dari kalangan bangsa jin yang tidak mendengar teriakan yang sangat keras tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam sebuah bab yang dikatakan oleh beliau, al-mayyitu yasma'u khafqan ni'al, bahwa mayyit, penghuni-penghuni kubur, hakikatnya adalah para penghuni yang mendengarkan suara langkah-langkah kaki yang meninggalkan mereka. Apakah itu kerabat, teman sejawatnya, sahabatnya, dan yang seterusnya. Didengarkan oleh sang penghuni kubur. Maka inilah kehidupan pada fase yang kedua. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, ya'tihi malakan fil qabri, yang mana ketika dia sudah menjadi penghuni kubur, begitu pula ketika dia sudah ditinggalkan, akan didatangi dua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, fayujlisanihi, kemudian orang tersebut didudukkan oleh dua malaikat tadi, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, yang awalnya rohnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sehingga dia wafat pada kehidupan di fase pertama, pada kehidupan dunia, kemudian ruhnya itu, rohnya dikembalikan lagi pada jasadnya ketika dia sudah berada di dalam kubur, ketika sudah didatangi oleh dua malaikat, ketika sudah didudukkan oleh malaikat-malaikat tersebut. dikembalikan lagi rohnya ke jasadnya. Hidup lagi dia di dalam kubur. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Inilah yang tergambar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahihah. Sehingga kita harus benar-benar beriman dengan apa yang telah disampaikan, apa yang telah disabdakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikembalikan lagi rohnya ke jasad sang penghuni kubur tersebut. Wa yahya hayatan barzakhiyatan. Kemudian dia akan hidup pada kehidupan fase kedua, yaitu kehidupan alam barzakh. Walaisat mithlal hayatil lati fid dunya. Dan hakikatnya kehidupan di alam barzakh tersebut tidak sama sekali persis, tidak sama sekali sama dengan kehidupan dunia yang telah dia lalui. Karena kehidupan di fase pertama telah dia lewati. Kehidupan di fase pertama telah dia wafat darinya. Sehingga ketika dia berada pada kehidupan di fase kedua, alam barzakh, bukan seperti kehidupan dunianya. Fayas'alanihi. Maka dua malaikat tadi bertanya kepada seorang yang telah hidup kembali di alam barzakhnya. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Tiga pertanyaan yang telah kita ketahui bersama, yang telah kita dengarkan dari kajian-kajian Islam. Bagaimana seorang hamba yang berada di dalam kuburnya, tidak ada yang menemani dia kecuali amalan-amalan solehnya, akan ditanya dengan tiga pertanyaan besar. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'afa, idza ajaba ala hadhihi al-as'ilati bi jawabin sahihin naja. Apabila hamba tersebut menjawab tiga pertanyaan tadi dengan jawaban yang sahih, dengan jawaban-jawaban yang benar, maka sungguh dia telah selamat. Wa yas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha. Maka dimulai dari situ dia akan mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan, nikmat demi nikmat, karunia demi karunia dari Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Izzati wal Jalal, yang mana tidak akan lagi dia rasakan kesedihan setelahnya. Benar-benar telah dijamin kebahagiaannya, benar-benar telah dijamin kenikmatan-kenikmatannya, benar-benar telah dijamin karunia demi karunia dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Syaratnya satu, ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika benar-benar menjawab dengan jawaban yang sahih, dia menjawab dengan jawaban yang tepat, dia menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya ikhwati fillah yarhamakumullah, sebenarnya ini merupakan nasihat penting untuk kita pada kehidupan di fase pertama ini. Kita semua harus benar-benar mencari sosok panutan terbaik. Jangan sampai orang-orang kafir, jangan sampai ahlul fusaq kita jadikan sebagai idola, kita jadikan sebagai panutan. Karena wal'iyadu billah, itu bisa merubah jawaban-jawaban yang kita inginkan kelak di alam-alam kubur kita pada kehidupan fase kedua kita, yaitu kehidupan alam barzakh. Bagaimana muda-mudi kaum muslimin, pemuda-pemudi yang ada di zaman sekarang yang wal'iyadu billah telah terkonfrontir, telah benar-benar terpengaruh dengan kehidupan-kehidupan barat, dengan artis-artis luar negeri, dengan orang-orang fasik wal'iyadzu billah. Seakan-akan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia kuno yang tidak mengikuti perkembangan zaman di zaman ini. Hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah, pemuda-pemudi kita putra-putri kita, anak-anak didik kita, jangan sampai terbata-bata ketika menjawab pertanyaan dari dua malaikat Allah. Jangan sampai mereka mengatakan, haha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Jangan sampai yang menjadi sosok panutannya karena artis-artis, orang-orang fasik, al-mutabarrijun, al-kadzabun, mereka terbata-bata, tidak bisa menjawab dengan jawaban yang sahih, tidak bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang benar. Akan disinggung oleh beliau, akan disampaikan oleh beliau, bagaimana keadaan ketika seorang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala kemukakan melalui perantara malaikat-malaikat Allahu Jalla Jalaluh. Kita mengharapkan diri kita masing-masing, begitu pula orang-orang yang berada di sekitar kita, orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman duduk kita, sahabat-sahabat kita, semuanya yang kita kenal, kita ingin mereka menjadi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar. Man rabbuk, maka mereka mengatakan Rabbi Allah. Wa madinuk, mereka mengatakan dinil Islam. Wa man nabiyuk, mereka mengatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ringan ikhwati fillah rahimakumullah ucapan tersebut apabila kita menyebutkan di fase kehidupan pertama ini, tapi bisa menjadi ucapan yang sangat-sangat berat untuk kita keluarkan kelak pada fase kehidupan kedua. Bisa jadi kita bukan orang-orang yang dirahmati oleh Allah wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Ketika kita terbata-bata, ketika kita tidak bisa menjawab, ketika kita mengatakan ha ha la adri la adri wal'iyadzubillah. Karena pertanyaan ini bukan untuk di kehidupan dunia kita, kehidupan alam barzakh pada fase yang kedua setelah kita meninggal, setelah kita wafat. Siapa yang bisa menjamin kita berada pada husnul khatimah sampai akhir hayat kita? Siapa yang bisa menjamin kita memiliki banyak bekal amal-amal soleh? Siapa yang menjamin semua amalan-amalan yang kita kerjakan telah diterima oleh Allah Jalla Jalaluh? Siapa yang menjamin amalan-amalan kita tidak ada unsur riya ingin dipuji oleh si fulan, si alan, dan yang semisalnya? Nattaqullaha fi anfusina. Kita beriman, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada diri kita nattaqillah ikhwati fillah yarakumullah. Benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memohon. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dahsyatnya fitnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jagalah hati-hati ini dari penyimpangan setelah hidayah telah engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Rabbi, atau doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, kokohkanlah hati-hati ini di dalam agamamu. Perbanyak ikhwati fillah yarakumullah. Siapa yang bisa menjamin kita aman pada kehidupan fase pertama ini sampai akhir hayat kita? Bisa jadi fitnah melanda diri-diri kita. Fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang luar biasa, tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah meninggal. Fitnah syubhat, fitnah syahwat terus merajalela di tengah-tengah kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa, akthiru minad du'a ikhwati fillah yarakumullah. Banyak memohon kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, lanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'a, wa yuwassa'u lahu fi qabrihi mudda basarihi. Ketika dia bisa menjawab tiga pertanyaan besar dari dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan awal dari nikmat, awal dari karunia, awal dari kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yuwassa'u lahu fi qabrihi madda basarihi. kuburannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Diluaskan kuburannya. Diluaskan kehidupan fase keduanya. Diluaskan kehidupan alam barzakhnya. Tidak cukup sampai di situ. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Dibukakan pintu menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tihi min ruhiha wa tibiha. Wa ya'tihi min ruhiha wa tibiha. Ketika dibukakan pintu syurga Allah Jalla wa'ala yang bisa dia lihat dari kuburannya yang lapang tersebut, dari kehidupan alam barzakhnya yang penuh dengan kenikmatan tersebut, maka aroma wangi sejuknya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sampai ke tempat peristirahatannya, bisa sampai ke kuburannya. Rauhiha wa tibiha, wanginya luar biasa syurga Allah Jalla wa'ala. Sampai ke tempat kuburannya. Diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Diberikan karunia. Tidak cukup sampai di situ. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ditambah lagi oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yu'maru lahu bifirashin minal jannah. Para malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mempersiapkan. Untuk bisa menyediakan bagi hamba tersebut sebuah alas tidur yang berasal dari al-jannah. Sebuah alas tidur yang berasal dari syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi mereka sekali lagi, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang istiqamah di atas jalur peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas amalan-amalan saleh, yang berhasil menjawab tiga pertanyaan besar dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat demi nikmat. Fala yazalu fi na'imin fi qabrihi. Maka dia akan terus mendapatkan nikmat-nikmat tersebut selama dia berada di dalam kuburnya. Selama dia hidup di alam barzakhnya. Kenikmatan demi kenikmatan. Tidak akan hilang nikmat tersebut. Sudah. Dimulai dari kenikmatan alam kubur, nikmat alam barzakh yang itu menjadi awal dari kenikmatan-kenikmatan yang nanti bi'idznillah akan dia dapatkan ketika dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan tanbih, sedikit peringatan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'a, wa hadza amrun ghaibiyyun la na'lamuhu. Ini semua yang kita sebutkan dari nikmat demi nikmat. Nikmat yang pertama akan dilapangkan liang kuburnya seluas mata memandang, akan dibukakan pintu syurga Allah di hadapannya, akan didatangi dengan sejuknya udara syurga, wanginya aroma syurga, akan diberikan alas tidur dari syurga Allah Jalla Jalaluh. Ini semuanya kata beliau hafizahullah wara'ah, amrun ghaibiyun la na'lamuh. Ini adalah perkara-perkara ghaibi. Perkara-perkara yang gaib. Yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata manusia. La na'lamuhu, kita tidak akan mengetahuinya. Falau fatahnal qabra. Kalau seandainya kita membuka liang kubur seorang hamba muslim yang mendapatkan kenikmatan tadi, ma wajadna min dhalika syai'an. Kita tidak akan melihat hal itu. Karena mereka berada pada kehidupan alam barzakh, sementara kita berada pada kehidupan alam dunia. Berbeda antara kehidupan yang pertama dengan kehidupan yang kedua. Maka kita membuka kuburan seseorang tidak akan terlihat apakah dilapangkan ataukah disempitkan, enggak nampak. Karena ini perkara ghaibi sekali lagi, khawati fillah yara'akumullah. Li'annahu fi 'alamin wa nahnu fi 'alamin akhar. Karena mereka hamba-hamba as-salihin, as-syuhada dan yang lainnya berada pada alam barzakh, fase kehidupan kedua, sementara kita berada pada kehidupan yang berbeda, yaitu masih berada di fase pertama. Maka apabila kita bongkar kuburannya, masih berada pada fase pertama karena kita melihatnya di dunia. Kalau seandainya alam barzakh tersebut bisa disaksikan oleh manusia secara kasat mata, maka apa faedah dari al-imanu bil ghaib, beriman dengan perkara-perkara yang gaib? Ikhwati fillah yarhamukumullah, justru itu inti keimanan seorang hamba. Ketika dia belum pernah melihat Allah, ketika dia tidak pernah menyaksikan azab kubur atau nikmat kubur, ketika dia belum pernah pula melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, tapi dia tetap beriman. Dia bukan seorang yang ragu. Dia bukan seorang yang agak tidak yakin apa benar atau tidak benar. Bukan demikian. Dia benar-benar yakin bahwa Allah itu ada. Dia benar-benar yakin bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu ada. Dia benar-benar yakin bahwa azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, dan yang seterusnya. Inilah ikhwati fillah yarhamakumullah yang disampaikan oleh beliau pada kondisi hamba yang pertama. As-salihun, orang-orang yang saleh yang benar-benar mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Wa ammal munafiqu, adapun keadaan yang kedua, adapun orang-orang munafik. Wal murtabu, dan orang-orang yang ragu tentang agamanya, tidak yakin dengan Islamnya, tidak yakin dengan syariatnya Allahu Jalla wa'ala. Yaqul, maka dia akan mengatakan, idza qila lahu man rabbuk, apabila ditanyakan kepada dia siapa Rabbmu, qala la adri, dia tidak mengatakan aku tidak tahu. Man nabiyuk, siapa nabimu, maka dia akan mengatakan lagi, la adri, aku tidak tahu. Madinuk, apa agamamu, maka dia akan mengatakan lagi, la adri. Tiga pertanyaan besar semuanya dijawab dengan la adri, aku tidak tahu, la adri, aku tidak tahu, la adri, aku tidak tahu. Ini pelajaran besar ikhwati fillah yarhamakumullah, khususnya dari orang-orang munafikun, al-murjifun. Ketika orang-orang munafik pada kehidupan dunia, mereka sangat mudah untuk berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-munafikun bercengkrama dengan beliau, bermanis muka dengan beliau alaihi salatu wassalam. Menunjukkan kepada kita apa? Dalam kehidupan fase pertama, mereka sangat mudah untuk mengatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dinil Islam wa Rabbi Allah. Sangat-sangat mudah. Akan tetapi ketika mereka masuk kepada kehidupan kedua, ketika mereka masuk pada fase kehidupan alam barzah, tidak bisa ada yang terucap kecuali la adri wal'iyadu billah. Ini pelajaran besar untuk kita ikhwati fillah yarhamakumullah. Jangan bermain-main dengan iman. Jangan kita mencampuri keimanan kita dengan dusta. Jangan kita mencampuri keimanan kita dengan riya. Jangan kita mencampuri keimanan kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus berhati-hati dari yang namanya fitnah. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya murka demi murka yang Allah subhanahu wa ta'ala kan siapkan bagi mereka-mereka yang tidak jujur dalam keimanannya. InsyaAllah ta'ala ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang menjadi lanjutan dari syarah atau penjelasan Asy-Syaikh hafizahullah wara'ah tentang keadaan al-munafiqun, al-murtab, orang-orang munafik, orang-orang yang ragu dengan syariat Islamnya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Sedikit ikhwati fillah yarhamakumullah untuk menutup majelis pada malam hari ini. Ana ingin membawakan sebuah fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, karena kita sedang berada di akhir bulan Dzulhijjah yang biidznillah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Muharram. Yang mana di dalam bulan Muharram tersebut ada sebuah hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama dilakukan oleh seorang hamba setelah Ramadan adalah berpuasa di dalam bulan al-Muharram. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ketika beliau menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, wa huwa Asyura. Yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh seorang muslim setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Kata beliau, maksudnya adalah Asyura. Maksudnya adalah hari ke-10 dari bulan Muharram tersebut. Wal ma'na, dan maknanya, annahu yasumuhu kulluhu min awwalihi ila akhirihi, min awwal yaumin minhu ila nihayatihi. Hadza ma'na al-hadith. Maksudnya apa? Ketika di 10 hari atau di hari ke-10, afwan, hari ke-10 dari bulan Muharram, maka dia berpuasa sehari penuh. Dari awalnya sampai matahari terbenam, berpuasa, dia benar-benar berpuasa. Berpuasa dengan puasa Asyura. Inilah makna dari hadis ini. Walakin, kata beliau, yakhussu minhu yawmat tasi' wal asyir awil asyir wal hadi asyir liman lam yasumhu kullahu. Akan tetapi bisa juga seorang berpuasa pada hari yang ke-9 atau hari yang ke-10 atau mungkin hari yang ke-11. Jadi ada beberapa tingkatan dari puasa Asyura ini atau berpuasa di bulan Al-Muharram secara umum. Tingkatan yang pertama, sebagaimana ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, didukung pula oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah, bahwa tingkatan yang pertama adalah seorang muslim berpuasa 3 hari berturut-turut, 9 Muharram yang dikenal dengan Tasu'a, 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura, dan 11 Muharram. 9, 10, 11 dia berpuasa. Tingkatan yang kedua, dia berpuasa 9, 10 2 hari saja, ataukah 10, 11. Jadi tingkatan yang pertama 3 hari dia berpuasa berturut-turut, 9, 10, 11. Tahapan yang kedua, dia hanya berpuasa 2 hari. Ada 2 pilihan, bisa 9, 10 saja, bisa pula 10, 11 saja. Dan tingkatan yang ketiga, ikhwati fillah yarakumullah, yang juga ada dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau tidak sempat untuk melakukan tahapan pertama dan kedua, yaitu berpuasa hanya pada bulan, hanya pada tanggal 10. Hanya pada tanggal ke-10, yaitu dikenal dengan puasa Asyura. Karena beliau berazam, berniat, apabila masih ada kehidupan di tahun ke depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Dan insyaallah taala ini telah menjadi pembahasan yang ma'ruf, tidaklah ana sebutkan ini pada akhir majlis kita pada hari ini kecuali hanya untuk min bab al-muraja'ah wal mudzakarah, mengulang kembali faedah yang semoga dengan ini kita bisa lebih bersemangat untuk melakukan ibadah puasa terkhusus di bulan Muharram yang beberapa hari ke depan kita akan mendapatinya bi'idznillah taala. Ini khotib fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah.